membaca kitab yang kita pelajari, maka lebih baik kita mengatakan penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, dan tentunya diawali dengan bismillah. Karena setiap perkara dianjurkan agar lebih berkah kita mengucapkan dengan bismillah, dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab ma jaa fi ruqya wa tamaim, bab ruqyah dan tamimah. Bab yang keberapa? Yang kedelapan. Taib. Bapak ibu saudara-saudari, seperti biasa kita ingin membahas makna dari bab ini dulu. Bab ruqyah dan tamimah. Bab, kalau kita perhatikan bab yang ketujuh, maka Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis dari buku ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang, dari mulai bab yang ketujuh itu, tentang hal-hal yang merupakan kesyirikan. Dan seterusnya nanti seperti itu. Kedelapan, sembilan, sepuluh, terus seperti itu. Contoh-contoh yang terjadi di tengah masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, hal-hal yang berbau kesyirikan, menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Tetapi kenapa di dalam bab yang kedelapan ini beliau tidak menyebutkan babu maja'a firruqa wa tamaim, bab ruqyah dan tamimah? Beliau tidak menyebutkan bab termasuk kesyirikan ruqyah dan tamimah. Kenapa? Ya, maka jawabannya, karena di dalam ruqyah ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan. Sekarang sebelum saya menjelaskan ada yang dihalalkan atau ada yang tidak dihalalkan, kita ingin mengetahui dulu apa makna ruqyah. Ruqyah artinya adalah menjampi-jampi, membaca-bacai orang yang terkena penyakit. Menjampi-jampi atau membaca-bacai orang yang terkena penyakit. Meruqyah ini bisa dia syirik, bisa dia diperbolehkan. Kapan ruqyah diperbolehkan? Ketika berdasarkan bacaan tersebut, berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan surat Al-Fatihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang dari para sahabat meruqyah orang yang tersengat kala jengking dengan surat Al-Fatihah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Tidakkah kamu mengetahui bahwa surat Al-Fatihah itu adalah untuk menjampi-jampi, untuk membaca-bacai orang yang terkena penyakit? Maka ini bagian pertama dari ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah membaca-bacai, menjampi-jampi. Nah, ruqyah dibagi menjadi dua. Ya, ruqyah dibagi menjadi dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tadi sudah kita sebutkan, yang boleh adalah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah, beliau pernah membaca bismillahirqiq min kulli syai'in yu'dzik, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Beliau juga pernah membaca dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Muslim, "Adhhibil ba'sa antas syafi la syifaa'a illa syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman." Artinya, jauhkanlah penyakit, wahai yang memelihara manusia. Engkau adalah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Ini doa-doa dan itu ruqyah yang boleh. Adapun ruqyah yang tidak boleh, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang jahiliyah. Dengan bagaimana? Dengan meminta pertolongan kepada selain Allah. Jinkah, malaikatkah, nabi-nabikah. Makanya di dalam bab ini, penulis tidak menyebutkan bab termasuk kesyirikan meruqyah. Enggak. Karena ruqyah itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bahkan ada tiga macam. Ada yang diperselisihkan kebolehannya. Ya, diperselisihkan kebolehannya. Ya, ada yang diperselisihkan kebolehannya. Baik. Kemudian tamaim. Tamaim, perhatikan bahasa Arabnya saya tulis at-tamaimu. Ya. Tamaim adalah jamak. Dari jamak, paham artinya jamak? Apa arti jamak? Bentuk banyak. Ya. Jamak. Jamak dari at-tamimah. Apa arti at-tamimah? Jadi ini jamak. Ini bentuk tunggal. Apa arti tamimah? Perhatikan. Makanya kita membahas sekarang bab dulu. Bab yang kita ingin pahami itu apa? Yang ingin kita pelajari itu apa? Baru nanti kita baca apa yang di dalam bab ini. Tamimah artinya adalah syai'un yu'allaqu 'alal aulad fi yadihi aw 'ala raqabatihi. Sesuatu yang digantung pada anak kecil. Baik itu di tangannya atau di lehernya atau di kakinya. Yang biasanya terbuat dari tali-tali busur, satu, atau dari benang-benang hitam. Masih ada enggak di tengah masyarakat? Masih. Nah, itu tamimah. Ya, itu tamimah. Meskipun nanti yang memberi misalkan orang alim. Ya, itu namanya apa? Tamimah. Nah, tamimah ini nanti kita baca hadisnya adalah sebuah kesyirikan. Maka itu yang kita pelajari pada malam ini. Bab tentang meruqyah. Apa tadi akhirnya meruqyah? Menjampi-jampi, membaca-bacai. Dan bab tentang tamimah. Yaitu jimat yang dipakaikan, dikalungkan kepada anak kecil. Yang akhirnya nanti juga bukan hanya terbatas kepada anak kecil. Tetapi apa? Kepada seluruh manusia yang memakai jimat tersebut. Nah, kita baca. Silahkan ulangi, baca. Bismillah. Qala Sayyid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, yang pertama. Dari atas, Ustaz? Iya. Qala, bismillah. Qala Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fi bab tentang ruqyah dan tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan Allah ya baqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at, supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kenal ya kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab hadis yang para ulama Islam menyatakan, terutama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan, laisa syai'un, laisa hunaka kitabun ashahu kitaban ba'dal Qur'an min sahihil Bukhari. Tidak ada di sana sebuah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dibandingkan sahih Bukhari. Saking sahih Bukhari ini adalah mencakup hadis-hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat sahih. Maka dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, urutan kedua sahih Muslim, meriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya, dengan panggilan kunyah. Kunyah itu apa? Kalau kita di Banjar, abahnya si Fulan, abahnya si Utuh, abahnya si Iwan. Nah, itu kunyah. Kalau di Indonesia, di Arab, Abu Fulan. Abu siapa? Nah, ini sahabat Abu Bashir terkenal dengan kunyahnya. Saking terkenal dengan panggilan kunyahnya, sampai namanya tidak dikenal. Dan ada termasuk adab Arab atau adat Arab yang menarik. Mereka saking menghormatinya orang tua misalkan Abah Ulun namanya Kasful Anwar, kemudian Kai Ulun namanya Sukir, Imbah Kai Ulun kada ingat, nah ada yang keempat. Nah, biasanya orang Arab ingin menghormati Abah itu, anaknya ini diberikan kunyah dengan kainya. Dengan kainya atau dengan abahnya. Misalkan Abu Kasful Anwar, Abu Sukir. Demi menghormati siapa? Abah ataupun abahnya abah. Ini bentuk mereka sangat, dan ini kebiasaan Arab yang disetujui oleh adat Islam, oleh syariat Islam. Artinya menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua sampai segitunya. Ya, jadi anaknya tersebut diberikan kunyah dengan nama abahnya atau dengan nama siapa? Dengan nama kainya. Nah, ini sedikit melenceng. Abu Bashir terkenal dengan kunyahnya, panggilannya, tapi bahkan para ulama mengatakan tidak terkenal, ya, seperti Imam Ibnu Abdul Bar, la yuqafu lahu ala ismin sahih. Tidak dikenal namanya secara sahih. Jadi terkenalnya Abu Bashir Al-Ansari, artinya apa? Dari kaum Ansar. Dan seperti biasa kita poin pertama membahas dalam hadis yang disebutkan dalam kitab ini, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu biografinya tadi, beliau adalah seorang sahabat yang ikut peperangan pertama, perang Khandaq. Berarti perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut. Tetapi beliau ikut peperangan Khandaq. Dan beliau meninggal pada tahun setelah 60 Hijriah. Dikatakan umur beliau lebih dari 100. Lebih dari apa? 100. Nah, ini sedikit yang berkenaan dengan Abu Bashir. Sedikit saya ingin mengambil faedah dari ini. Bahwasanya para ulama mengatakan Abu Bashir terkenal dengan panggilannya, bukan dengan nama aslinya. Ini saking orang terkenal dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Maka ketika kita nanti meninggal, kira-kira apa yang dikenang dari kita? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Manusia yang memuji si fulan tanpa dibayar, tanpa setting, itu benar-benar pujian berasal dari hati. Karena manusia ini saksi Allah di bumi. Manusia yang mencela si fulan tanpa disetting, tanpa dibayar, itu benar-benar saksi. Maka kira-kira pertanyaan yang mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih semangat untuk berbuat baik terhadap orang lain. Apa yang dikenang nantinya setelah kita meninggal? Kalau kita sekarang jadi mayat, apa yang dikenang dari kita? Si fulan ahli ilmu, si fulan ahli sedekah, si fulan akhlak baik, atau si fulan kebalikannya. Maka persiapkan untuk itu. Dan ini termasuk daripada hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, termasuk persiapan setelah kematian kita dikenang apa oleh manusia. Bukan kita ingin dikenang-kenang, tetapi tadi manusia saksi Allah di bumi. Manusia saksi Allah di bumi. Kita ingin beramal karena Allah, bukan ingin dikenang manusia. Cuma tadi manusia saksi Allah di bumi. Si fulan dipuji oleh banyak orang tanpa dibayar, tanpa settingan, tanpa dipaksakan, tanpa dibasa-basikan. Itu merupakan saksi Allah di bumi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan bahwa beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa perjalanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Faedah yang kita bisa ambil dari mengutus seorang utusan, semestinya seorang pemimpin mempunyai jubir. Dan ini dilakukan oleh presiden kita yang sebentar lagi lengser, Bapak SBY Hafizullahullah Ta'ala. Punya jubir. Ya. Fa'arsala rasulan. Lalu Rasul SAW mengutus seorang rasul, seorang jubir, yang mengucapkan, mengumandangkan apa? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladah illa quti'at. Jangan sampai tersisa di leher onta. Pertanyaan, kenapa disebutkan kok onta? Jangan-jangan dilarang memakai jimat hanya untuk onta. Maka jawabannya, ini kebiasaan kaum kafir Quraisy, Arab jahiliyah. Mereka memakaikannya pada onta, terutama kita yang sekarang mau kurban, agar kambingnya tidak kena ain. Paham ain? Mata. Mata yang memberikan pengaruh buruk. Agar tidak terkena ain kambingnya atau ontanya ataupun sapinya, maka diberikan kalung. Ya. Qiladatun min watar, kalung yang terbuat dari tali busur panah. Tali panah itu ada tali busurnya kan? Nah, itu dibuat untuk qilada. Atau qiladatun, atau kalung apapun, melainkan harus diputuskan, harus dipotong. Ya, itu maksud dari hadis, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan riwayat selanjutnya, baru setelah itu kita mengambil pelajaran dari dua riwayat tersebut. Nah, bismillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Iya. Ini riwayat yang kedua. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Karena riwayatnya berbeda, maka saya ambil pelajaran dulu deh dari riwayat yang pertama. Silakan ditulis. Pelajaran dari riwayat yang pertama. Ya, pelajaran dari riwayat yang pertama yaitu penyebutan kata onta bukan untuk pembatasan jimat yang dilarang hanya pada onta. Karena nanti ada orang yang berdalih, tuh dalilnya kan cuma onta, kata dia. Berarti manusia boleh. Maka kita katakan penyebutan kata onta, yaitu meletakkan kalung yang terbuat dari tali panah di lehernya onta, maka penyebutan kata onta ini bukan untuk pembatasan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, penyebutan kalung dari tali busur panah juga bukan untuk pembatasan. Jadi kalung apapun yang terjadi haram untuk dipakai. Kalung apapun haram untuk dipakai. Apakah itu dari benang, dari apa, tali busur panah, atau dari apa saja. Jika digunakan sebagai bentuk tamimah, jimat yang menahan bahaya, maka ini diharamkan. Ya, maka ini diharamkan. Dan termasuk kesyirikan. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, dari sisi mana memakai jimat kesyirikan? Siapa yang bisa jawab? Dari sisi mana memakai kalung dari tali busur atau kalung apapun sebagai jimat termasuk kesyirikan? Silakan, siapa yang mau jawab? Hah, masih ingat definisi kesyirikan? Masih ingat? Apa? Menyamakan selain Allah. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Itu definisi kesyirikan. Nah, sekarang kita ditanya, kenapa memakai jimat? Cincin, kalung, gesper, kadang-kadang rompi yang ada rajah-rajahnya, kemudian tempurung kelapa yang ada tulisan-tulisan rajahnya. Kenapa memakai itu semua termasuk kesyirikan? Karena jawabannya terjadi apa? Penyamaan. Yang disamakan siapa? Jimat dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Yaitu menahan bahaya. Tamimah, jimat tidak bisa menahan bahaya. Tamimah atau jimat apapun bentuknya tidak bisa menahan bahaya. Wah, Ustaz, bisa kok. Saya memakai cincin ini 25 tahun. Hidup di Jakarta, Tanah Abang. Tidak ada yang mencopet saya. Pian kada terlihat sugis, jadi kan dicopet orang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan faedah yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah semua jimat harus dimusnahkan berdasarkan illa quti'at, tanpa ada batasan. Lihat ya, hadisnya saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada tersisa, apa artinya? Tidak ada tersisa di leher seorang, seekor, kok seorang, seekor onta pun sebuah kalung dari tali busur atau kalung. Nah, lihat ya, apapun. Kalau Bapak Ibu paham bahasa Arab, di situ dituliskan auqiladatun. Itu dalam bahasa Arab namanya kata nakirah yang tidak ditentukan. Kalau kata nakirah yang tidak ditentukan diletakkan dalam peniadaan, maka bisa diartikan seperti kalung apapun jenisnya. Artinya jimat apapun, mau kalung kah, cincin kah, gesper kah, apalagi wasituha kah, besi kah, pian wasituha kah, apapun melainkan harus dimusnahkan. Nah, ya, itu faedahnya orang bahasa Arab. Karena disebutkan di situ qiladatun, yang artinya kata nakirah yang tidak ditentukan jimatnya bentuknya apa. Ya. Entah itu misalkan biasa dulu melihat di beberapa rumah ada jimat, misalkan kepala menjangan atau apa pohon-pohon apa gitu yang sudah layu di situ di atas pintu aja. Betul apa betul? Biasanya pohon apa tuh? Hah? Sejenis palem. Pernah sama andak? Orang bahari. Jadi apapun ya jimatnya harus dimusnahkan. Ini faedah. Dari mana kita ambilkan? Dari tadi illa quti'at, harus dimusnahkan. Tidak tanpa mengenal ada pengklasifikasian ataupun ada contoh-contoh yang dibolehkan, tidak ada. Jimat semuanya harus dihilangkan. Harus dimusnahkan. Ya, demikian. Baik. Kita ambil hadis selanjutnya tadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah syirik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini ada ceritanya. Ceritanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan berkeluarga. Ceritanya saya ceritakan dalam lafaz Imam Abu Dawud. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Zainab. Istri Abdullah bin Mas'ud, bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sang suami melihat di leher istrinya ada kalung dari benang. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Mahadha?" Nah, yang kita ambil pelajaran dari cerita ini, antara suami istri agar harmonis, agar sakinah mawaddah rahmah, maka harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Harus tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kalau tidak istrinya yang memberi nasihat, suaminya yang memberikan nasihat. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya, "Ini kalung apa nih? Kok kalung dari benang?" Kemudian sang istri menjawab, ini juga pelajaran yang kedua, agar harmonis, jujurlah dalam keluarga, jangan suka berdusta. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaam. الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, saya lanjutkan. Jadi riwayat yang kedua dalam buku bapak-bapak sekalian itu ada ceritanya. Jadi saya ceritakan tadi bahwa istri Abdullah bin Mas'ud, namanya siapa? Zainab. Memakai apa? Kalung dari benang. Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa ini? Maka PR pelajaran pertama kita ambil tadi, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga. Jangan dibiarkan istri melakukan maksiat atau suami melakukan maksiat. Akhirnya hancur keluarga. Ya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua juga saya sebutkan tadi, jangan suka berdusta di antara dua pasangan. Kenapa? Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya, "Ma hadza?" Wahai istriku, apa itu kalung? Istrinya menjawab dengan jujur, "Khaitun arqiya li fi." Ini adalah kalung dari benang yang aku menjampi-jampi diriku dengannya, yang aku memakainya sebagai jimat menahan dari bahaya. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengambil fa'akhadahu faqata'ah, mengambilnya kemudian beliau potong. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini yaitu kepala keluarga berhak untuk merubah dengan tangan apa kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga, karena dia yang berwenang di tengah keluarga. Ya, dia yang berwenang di tengah keluarga. Dan ini bahayanya, apabila ada kepala keluarga yang tidak merubah kebiasaan buruk yang terjadi di tengah keluarga, dia ditakutkan, dikhawatirkan termasuk kepala keluarga yang tidak mencium bau surga. Hati-hati. Apa dalilnya, Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa haramun 'alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang hamba Allah berikan wewenang kekuasaan, kepala keluarga berkuasa atas anak istrinya, istri berkuasa atas anak-anak suaminya. Kemudian pada hari dia meninggal, di hari itu dia dalam keadaan menipu keluarganya. Termasuk menipu keluarga adalah kemungkaran di tengah keluarga tidak dia berantas. maka melainkan orang ini akan tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Bau surga yang jauh sekali 500 tahun bisa dicium, itu pun dia tidak cium. Akibat jauhnya dia dari surga. Maka hati-hati kepala keluarga. Ya. Kemudian, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna ala Abdullah la'aghniya 'anish syirk." Ini pelajaran yang keempat. Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Pelajaran keempatnya adalah, wahai anda kepala keluarga, kewajiban paling utama anda di tengah-tengah keluarga, samping menafkahi anak istri dengan uang, dengan harta, sandang pangan, tanamkan akidah yang benar di tengah keluarga. Abdullah bin Mas'ud contohnya. Beliau mengatakan dengan tegas, keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh kesyirikan. Ajarkan kepada anak istri bahwa syirik dosa besar. Ini loh nak, dosa paling terbesar, lebih besar daripada A, B, C, D. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini baru keluar hadisnya, inna ruqa wattama'ima watti walata syirik. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Ya. Kemudian, lima taqulu hakadha. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau mendapatkan hadis seperti itu dari Rasulullah? Dan melarang aku memakai jimat. Apa sebabmu? Apakah ada cerita yang lain yang engkau dapatkan dari Rasulullah? Maka Abdullah bin Mas'ud ternyata pernah melakukan sesuatu yang memakai jimat. Beliau bercerita, kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi yarqiya. Aku sering pergi ke si fulan orang Yahudi untuk meruqyahku. Fa idza raqaha sakanat. Kalau seandainya mataku pernah sakit, kata beliau. Kemudian karena mataku sakit, aku pergi ke orang Yahudi itu untuk menjampi-jampiku, menjampi-jampi mataku. Apabila matanya sembuh, maka setiap kali aku pergi kepada dukun Yahudi ini sembuh. Setiap kali enggak, setiap kali pergi lagi sembuh lagi, sakit sembuh lagi, terus seperti itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, itu perbuatan syaitan. Ya, fa idza raqaitiha kaffa anha innama kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wahai si fulan, itu perbuatan syaitan. Cukup sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah, ini bacaan ruqyah. Mudah-mudahan bisa dihafal. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk la yughadiru saqaman wala alaman. Ini bacaan untuk meruqyah kalau lagi kena penyakit. Nah, itu ceritanya. Ya. Sekarang kita ingin membahas tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Rasulullah yang termasuk ahli tafsir, yang mana beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang mengetahui ayat ini turun di mana, maka akulah orangnya. Sungguh aku mengetahui mengambil surat langsung dari mulut Rasulullah 70 surat yang ada dalam Al-Quran. Semua surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. 70 surat berarti 2/3 diambil langsung dari mulut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya beliau termasuk ahli tafsir di generasi sahabat. Dan beliau terkenal juga orang yang gemar, sangat gigih mempertahankan sunnah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. sederhana tapi sesuai dengan sunnah. Dua rakaat tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada 100 rakaat tapi tidak mencontoh Rasulullah. Jadi dalam Islam itu banyak bukan ukuran, yang ukuran apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwah. Kemudian kita ambil poin yang kedua, makna dari hadis ini. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik. Sesungguhnya ruqyah. Nah, ruqyah yang dilarang seperti yang sudah kita sebutkan. Ruqyah ini maksudnya adalah menjampi-jampi membaca-bacai tapi terlarang karena minta pertolongan kepada selain Allah, jinkah, nabikah, malaikatkah, khodamkah, gendamkah namanya, ya, yang kebal-kebal itu, yang bisa makan beling, bisa jalan di atas paku, bisa dipotong-potong, itu minta kepada jin, diruqyah dulu dengan bacaan dari jin. Ya, minta pertolongan kepada jin. Wat tamaim, tamaim seperti yang sudah saya sebut. Apa arti tamimah? Jimat yang digantungkan pada anak kecil. Ya, wat tiwalah, tiwalah artinya adalah pelet kalau bahasa kita. Tiwalah itu artinya apa? Pelet. Pelet biasa berasal dari apa? Hah? Minyak. Pernah habian pakai minyak? Kena perangkap pulang seikum. Ah, pelet biasa dari minyak, apalagi minyak apa tuh? Lain minyaknya, minyak bintang lah. Pokoknya minyak yang berkaitan dengan memelet perempuan. Jadi tiwalah itu adalah para ulama mengatakan syai'un yasda'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa zawja ila mar'ati. Tami tiwalah, jangan kasih nama anak tiwalah. Itu pelet artinya. Ya, sesuatu yang dibuat yang dikira bisa mencintakan seorang perempuan kepada suaminya atau suami kepada istrinya, atau si perempuan ketika dilamar menolak habis-habisan, mentah-mentah ditolak, jangankan dibukakan pintu, di pagar aja kalau dibukai, tapi gara-gara dipelet. Nah, ini sesuatu yang membuat si perempuan ini akhirnya menerima pinangan laki-laki tersebut padahal dia tidak sholat, mengerjakan kesyirikan, melakukan perbuatan riba, wajar dia menolak. Ya, maka akhirnya karena dipelet. Nah, peletnya itu disebut dengan apa? Tiwala. Kita salat dulu. Sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau aqimu shufufakum, lurus rapatkan safnya, isi yang kosong suddul khalal, atimmu shafal awal fal awal, isi saf terdepan sebelum saf selanjutnya, hadu bainal manaqibil wal aqdam. Allahu akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu derajat hadis yang kita baca tadi, yang berbunyi tadi, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Penulis mengatakan rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma tadi yang ingin saya tekankan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, membaca-bacai, menjampi-jampi, dan tamaim, dan jimat-jimat yang dipakai, dan tiwalah, pelet, adalah kesyirikan. Nah, yang ingin saya kupas di sini, kenapa tiga hal ini disebut kesyirikan? Kenapa tiga hal ini disebut kesyirikan? Yang pertama yaitu ruqyah. Kenapa disebut ruqyah? Ruqyah disebut apa? Kesyirikan. Siapa yang bisa jawab? Karena meminta kepada selain Allah. Ruqyah itu artinya menjampi-jampi, artinya membaca-bacai untuk mengobati yang diruqyah. Kenapa kalau seandainya dari selain Allah, dari selain Al-Quran, dari selain hadis Rasul, dan meminta kepada jin, nabi, para malaikat, atau orang yang sudah meninggal, itu termasuk kesyirikan? Karena menyamakan selain Allah dalam hal ini jin, atau para malaikat, atau yang semisalnya, disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah di sini apa? Menyembuhkan penyakit, menahan bahaya. Nah, itu yang menyebabkan ruqyah termasuk kesyirikan. Tetapi perlu diingat, ruqyah yang termasuk kesyirikan adalah yang berbau kesyirikan. Adapun yang tidak berbau kesyirikan, maka boleh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Khattabi, wa qana sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa ruqya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah dan telah diruqyah. Wa amara biha wa ajazaha, beliau memerintahkannya dan membolehkannya. Fa idza kanat bil Qur'an aw bi asma'illah fahiya mubaha wa ma'murun biha. Kalau itu dilakukan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dengan nama-nama Allah, maka dia adalah boleh dan diperintahkan untuk meruqyah. Ya, yang tidak boleh adalah meruqyah dengan bacaan-bacaan yang di dalamnya minta bantuan kepada siapa? Jin. dan juga para malaikat ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Itu satu yang kita harus ketahui. Kenapa ruqyah termasuk kesyirikan? Sekali lagi saya ulangi, ruqyah termasuk kesyirikan karena menyamakan selain Allah. Dalam hal ini jin, dalam hal ini malaikat, dalam hal ini para nabi atau orang-orang yang sudah meninggal, disamakan dengan Allah dalam perkara apa? Khusus milik Allah. Dalam hal ini apa yang khusus milik Allah? Menyembuhkan, menahan bahaya, menyembuhkan penyakit. Tayyib. Kemudian wattamaim, syirik. Dan jimat-jimat, memakai jimat kesyirikan. Kenapa memakai jimat termasuk kesyirikan? Siapa yang bisa jawab? Karena memakai jimat tujuannya apa? Menangkal bahaya. Ya, menangkal mudharat, menangkal penyakit, menangkal mara bahaya. Itu tujuan orang memakai jimat. Nah, di sini terlihat kesyirikannya. Dari sisi mana? Yaitu menyamakan jimat selain Allah. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perkara khusus menangkal bahaya. Itu khusus milik siapa itu? Milik Allah. Paham ya, Pak, ya? Kenapa memakai jimat termasuk kesyirikan? Karena menyamakan apa? Selain Allah. Dalam hal ini apa? Jimat. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah perkaranya adalah menahan bahaya. Nah, itu dia. Wattiwalah. Kenapa memakai pelet syirik kesyirikan? Hah? Maka, Pak, perlu dipahami bahwa menjadikan seorang wanita suka kepada laki-laki atau sebaliknya, laki-laki suka kepada perempuan, itu hak prerogatif khusus milik siapa? Allah. Karena berkaitan dengan hati. Tidak ada yang bisa mengatur hati kecuali siapa? Allah. Nah, ketika seseorang pakai pelet untuk mengaitkan seorang perempuan agar cinta kepadanya, agar senang kepadanya, maka berarti dia telah menyamakan selain Allah. Dalam hal ini pelet disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah, yaitu mengatur hati, meminta agar si fulanah suka kepada si fulan atau si fulan suka kepada si fulanah. Itu aturannya hanya berhak dimintai kepada siapa? Kepada Allah. Inti semua, ya, silahkan dicatat. Kenapa apa tadi? Ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Ruqyah jampi-jampi, jimat, dan pelet termasuk kesyirikan karena meyakini ada yang mengatur selain Allah. Nah, itu intinya. Karena meyakini ada yang mengatur selain Allah, dan itu sebuah kesyirikan. Berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu pengaturan alam semesta. Bukankah yang membolak-balikkan hati adalah Allah? Bukankah yang menahan bahaya, memberikan manfaat adalah Allah? Maka apabila ada yang meyakini selain Allah melakukan itu, itu berarti melakukan apa? Kesyirikan. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Ya, itu dia. Ya, kira-kira sampai sini dulu kajian kita tentang apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah rahimahullahu taala. Kita cukupkan dan kita buka sesi pertanyaan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah atau ingin protes. ya, sebelum kita keluar dari majelis ini. Bapak Ibu juga silakan, ya, silakan. Dari BB Dakwah Sunnah, Ustaz. Dari Ibu Mutiatina, dan pertanyaan sejenis juga dari Ummu Fardan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalung yang lagi booming sekarang yang diyakini membawa energi tertentu, apakah itu haram? Terima kasih. Iya. Kalung yang lagi booming, ada kalungnya kah? Yang lagi booming sekarang yang katanya membawa energi. Kalung ya? Iya. Energi apa dulu? Apakah yang dimaksud energi agar orang takluk atau orang kasihan kepada dia atau orang atau menambah kekuatan? Maka jika kalung tersebut tidak terbukti secara ilmiah dia menambah kekuatan, seperti ada beberapa gelang batu yang dianggap menambah energi ke dalam tubuh, menghilangkan ion-ion yang rusak katanya. Maka jika terbukti secara ilmiah, maka itu sama dengan obat. Obat sakit kepala, obat gigi, obat kuat, sama. Tetapi jika tidak terbukti secara obat, maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Kenapa? Meyakini ada yang mengatur selain Allah. Dan itu kesyirikan. Karena yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang meyakini yang mengatur selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ya. Silakan. Ya. Gini Ustaz, saya pernah berdialog dengan orang saat booming ponari, Ustaz. Apa? Ponari yang batu itu. Ya, batu dari langit. Nah. Iya. Terus saya bawa itu menjurus ke arah syirik, Ustaz. Setelah saya beritahu itu, dia malah ngasih tahu apa bedanya dengan obat. Saya katakan bahwa obat itu logis, maka dia berbicara bahwa saya tidak meyakini hal yang goib, Ustaz. Setelah saya katakan bahwa saya juga meyakini hal yang goib, kalau itu tertera dalam Quran dan hadis, maka dia malah berbalik nanya, kenapa membatasi? Bukankah Allah juga bisa membuat batu atau segalanya itu bisa apa namanya memberi berkah gitu, Ustaz? Itu gimana ya, Ustaz? Iya. Maka jawabannya mudah. Allah juga mampu untuk memasukkan iblis ke dalam surga. Allah Maha Kuasa. Allah juga kalau mau mampu memasukkan Jibril ke dalam neraka. Mampu Allah? Mampu. Akan tetapi tidak terjadi kan? Tidak diberitahukan oleh Allah. Allah juga mampu membalik ini, mengeluarkan air tanpa terbuka pun sedikit pun. Mampu enggak? Mampu Allah. Akan tetapi tidak disebutkan di dalam syariat Islam bahwasanya itu batu adalah berkah. Tidak disebutkan. Dari mana dalil? Makanya jawaban yang paling mudah, mana dalilnya itu batu berkah? Kalau Anda sebutkan dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka ini adalah umum yang Anda bawa kepada permasalahan khusus yang tidak bisa dibenarkan. Ya, bisa seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan bulu ayam sebagai jimat. Bisa, mampu, kuasa, kuasa sekali. Akan tetapi tidak Allah jadikan. Kalau itu baik dan benar, niscaya di zaman yang lebih genting di zaman sekarang akan ada jimat-jimat yang berterbangan yang dijual bebas di tengah para sahabat. Benarkah di zaman para sahabat banyak kejadian orang murtad, kemudian orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian terjadi peperangan dengan Khawarij, kemudian terjadi persengketaan di antara para sahabat. Ya, kalau seandainya boleh menjadikan sesuatu jimat, beranggapan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan itu jimat, maka niscaya para sahabat sudah akan mengambilnya. Maka jawabannya sekali lagi yang paling mudah, mana dalilnya? Anda menjadikan itu sebagai jimat. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya, kalau sakit, baca ini, baca itu dari Al-Quran atau dari doa-doa hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masalah obat-obatan. Yang menjadi masalah begini Ustaz. Selain Allah adalah makhluk, obat itu kan makhluk. Ada cerita di dalam apotek dan di luar apotek. Di dalam apotek, kata orang yang sebelahnya, jangan karena obat. Kalau karena obat, berarti obat yang menyembuhkan, berarti makhluk. Yang di luar apotek, bersabarlah, tidak usah makan obat. Dengan zikir, dengan bacaan-bacaan dan sebagainya. Karena kita berharap, meminta, dan berhajat kepada Allah. Ini bagaimana? Saat ini kan sedikit-sedikit ke apotek, sedikit ke toko obat. Kembalikan kepada dalil. Saya sering berpesan kepada orang-orang yang dulu bersamaan dengan saya hidup di Damam, kemudian mereka pulang, resign ke Indonesia, pulang entah ke daerah mana, tidak bertemu lagi kita Ustaz. Maka saya pesan cuma satu, hadapi permasalahan kehidupan dengan ilmu agama. Apapun bentuknya. Kembalikan kepada dalil, khusus berobat, boleh enggak? Daripada bapak muter-muter di luar apotek, dalam apotek, muter-muter repot, kembalikan kepada dalil. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu dawaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Fatadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Wala tadawau biharam, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatnya boleh ya, tetapi jangan sesuatu yang haram. Itu pun dengan catatan obatnya memang yang bisa kita yakin dia sebagai obat. Kalau seandainya obat sakit kepala ya, kemudian kita disuruh memakai wasituha, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya ya. Nah itu dia. Jadi berobat boleh, kemudian jangan dengan yang haram. Kemudian setelah itu meyakini bahwasanya obat hanya sebagai sebab yang Allah jadikan sebab untuk mengobati si fulan. Yang penyembuhnya siapa? Asy-Syafi huwallah. Berdasarkan dalil dari sabda perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maridtu wa huwa yashfin, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi kembalikan kepada dalil daripada bapak bulak-balik ya dalam apotek, di luar apotek, nanti di parkiran apotek kah pulang. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang bertanya? Oh ya. Biar kenal katanya nama dulu. Nama saya Muhammad Ibrahim Masyidiki. Jika ada seorang muslim Ustaz memakai gelang hitam untuk menangkal bahaya atau memberi manfaat, tapi dia tidak tahu bahwa itu syirik, itu apa Ustaz? Dia tidak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan. Maka jawabannya ini aneh dari seorang muslim. Dan inilah faedah kita mengangkat kitab ini. Ya, agar kita mengilmui mana yang tauhid, mana yang kesyirikan. Karena aneh bagi seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah tidak paham mana yang kesyirikan. Akan tetapi jika orang tersebut memakai ya gelang hitam, biasanya yang dipakai tacut-tacut tuh. Gelang hitam apa tuh? Dari akar apa tuh? Akar bahar. Nang paling kenal suaranya paling pernah pakai itu. Ya, akar bahar. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, jika memakainya untuk ya menangkal bahaya, sebuah kesyirikan. Jawabannya sudah kita ketahui tadi. bahwasanya dia menganggap ada yang mengatur selain Allah. Maka kalau dia tidak tahu hukum kesyirikan, maka saya katakan jauh. Jauh itu terjadi. Karena yang ada adalah dia mengetahui hukum kesyirikan. Jauh itu keadaan itu terjadi. Kalaupun ada, maka dia harus belajar dan dia harus diingatkan. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kita tanyakan adalah berkenaan dengan tilawah, Ustaz. Jadi ada kasus pernah terjadi pada teman kita, Ustaz. Nah, teman kita ini ditawarkan oleh orang gitu, Ustaz. Orang pintar ya. Ditawarkan berupa tadi minyak tuh, Ustaz. Tilawah. Tilawah tadi. Nah, dia tiwalah, ini, jangan ya, jangan terbalik, jangan ya, tilawah, tiwalah. Tiwalah. Tiwalah. Ya. Ya. Nah, teman kita ini kan tidak percaya dengan tali, Ustaz. Nah, tiba-tiba dia saking tidak percaya kan dia coba gitu, Ustaz. Dia coba disapukan ke alis kening ini. Nah, kemudian setelah dia itu, setelah sudah memakai itu, ada perempuan gitu, Ustaz. Ada perempuan, tapi perempuan ini seorang penzina, Ustaz. Seorang penzina gitu. Ceritanya begitu. Dia cerita kepada kita gitu. Tiba-tiba seorang wanita ini tertarik sama dia gitu, Ustaz. Nah, tertarik itu, omong-omong teman kita ini bermaksud biasa saja gitu, Ustaz. Tapi justru perempuan ini yang suka sama dia. Jadi suka sama dia itu akhirnya kena bertanya, dia ini kan cumanya itu cuma coba-coba aja, Ustaz. Ternyata ya, ya, langsung kepada pertanyaan. Pertanyaannya, nah, pertanyaan itu si cewek ini, Ustaz, dia kan menasehati. Nasehatnya itu kamu berhenti saja bekerja itu seperti itu gitu. Dan nah, berhenti saja bekerja seperti itu. Ternyata yang dia cerita tadi, Ustaz, dia sadar, akhirnya seorang penyanyi sadar mau diajarin yang sholat gitu, Pak. Dia sholat mau, cuma dia mengatakan tolong kawin saya aja kan, bimbing saya seperti itu. Nah, Pak Ustaz, tolong ya, pertanyaannya saya. Apa? Nah, pertanyaan ini bagaimana sikap nang teman kita ini? Nah, cepat teman kita ini dia minta dikawini gitu. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana itu, Pak Ustaz? Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah cerita yang begitu panjang tapi saya tertegun dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak yang bertanya ini. Salah satu adab beliau yang baik adalah mendoakan orang yang ditanya dengan mengucapkan, dan ini kebiasaan para penuntut ilmu yang kita dapati di majlis-majlis ilmu. Ketika menuntut ilmu di Masjid Nabawi, sering para penuntut ilmu itu kalau bertanya, sebelum bertanya, ya fadilatul syekh, barakallahu fikum, wahai fadilatul syekh, Allah, semoga Allah memberkahi engkau. Ini doa yang bagus untuk disampaikan kepada yang mengajari kita ilmu, dan itu termasuk akhlak beliau. Mudah-mudahan kita bisa juga mengikutinya. Dan sedikit menyinggung tentang akhlak kepada, bukan kepada saya secara pribadi, tetapi kepada ustaz-ustaz yang mengajari kita, yaitu kita harus tanggap, terutama nanti jika ada ustaz-ustaz yang kita undang di tengah-tengah kita, kita harus tanggap, karena mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu kadang-kadang tahunan, puluhan tahun, duduk seperti bapak-bapak sekarang duduk di depan para ulama yang dimuliakan di dalam agama Islam, mengkaji kitab. Maka kita hormati ilmunya. Ya, dan ini pembicaraan bukan untuk saya, tetapi untuk ustadz secara umum. Kita hormati ilmunya dan kita perhatikan apa yang mereka menjadi hal yang mereka perhatikan. Dalam artian seperti kejadian kita mengundang-undang ustadz, ustadz yang kita undang ke Banjarmasin ini, baik itu yang sudah terprogram ataupun yang belum, maka diperhatikan ustadznya misalkan on time, jangan sampai ustadz yang nunggu ya. Misalkan permasalahan pengantar yang menemani pengantar, permasalahan kadang-kadang permasalahan yang tetek bengeknya seperti permasalahan tasnya ustadz, sendalnya ustadz, makannya ustadz, keinginan ustadz, ustadznya sudah bekuya, misalkan saya ingin ini apa bertanya tentang sebuah buah misalkan, oh banyak durian ya di sini, kadang usah ditakon hendak kahfian. Jangan ditanya ya, sediakan, kalau tidak ada, tidak beliau tidak suka, kita yang ambil, enggak jadi masalah ya. Itu tanggap, tanggap terhadap tamu, terutama mereka adalah tamu, mereka adalah orang berilmu ya, mereka adalah, apalagi mereka juga muslim, jadi mereka itu mempunyai tiga hak kalau datang ke sini, muslim, tamu, dan orang berilmu ya. Kita menghormati beliau-beliau itu karena keilmuannya ya, karena keilmuannya, maka sangat diperhatikan jadwal istirahat mereka ya, sangat diperhatikan. Kalau seandainya mereka bilang sudah cukup, maka jangan ditambah lagi ya. Artinya dalam artian mereka itu adalah tamu-tamu yang kita harus hormati, dan mereka juga para ulama, ulama-ulama Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun mungkin umur-umur mereka masih muda-muda, saya berbicara bukan atas nama saya ya, tetapi ustadz-ustadz yang memang kita undang ke daerah ini. Mudah-mudahan ke depannya kita mempunyai tim yang sangat bagus ya, yang ada khusus, yang nyetir mobilnya khusus. Bahkan kadang-kadang di beberapa daerah itu dalam satu mobil itu ada 3 orang sopir, kemudian 2 orang yang menjaga ustadznya. Ini kadang-kadang ada ya, ustadz tersebut kan sering ditanya, maka berhak, panitia berhak untuk mengkat karena ustadz ingin istirahat, itu berhak, harus ada 2 orang di situ menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, karena itu aset ahlu sunnah wal jamaah ya. Mungkin tidak, mungkin kita tidak mengetahui ada bahaya, ada apa, jadi yang menjaga jangan kayak kurus kayak ulun, mau pian kurus kajar, yang menjaga itu yang tegap-tegap ya, yang kuat-kuat, dan mereka full time, jangan dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini masukan yang mudah-mudahan kita bisa pikirkan bersama. Jadi jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya, bertobatlah perempuan tersebut, maka boleh dia nikahi dengan perempuan tersebut. Adapun mungkin proses peletnya masih ada, maka bertobatlah dia dari pelet tersebut. Mudah-mudahan ketika peletnya hilang, dia masih suka kepada perempuan tersebut. Ya, demikian. Nah, permasalahannya ini, Pak Ustaz, dia ini tidak mau gitu, Pak. Siapa? Laki-laki ini tidak mau gitu, Pak. Ya. Karena sayang sama istri gitu. Ya. Kalau seandainya dia sayang sama istri, ya, maka berarti dia harus meninggalkan perempuan tersebut. Ya, perempuan tersebut. Jadi tidak boleh, tidak perlu dia membuat pos baru. Saya waktu setelah lebaran kemarin kan keluar kota, sama kru Roja ditanya, "Ustaz, punya pos berapa?" Saya benar-benar belum paham. Wallahi waktu itu saya belum paham. Pos apa ya, akhi? Karena dia tidak paham, saya tidak paham, kemudian dia kan jadi malu. Lalu diplesetin pos Yandu dan pos Kambling. Saya bilang habis itu, "Ayo, terus terang, pos apa yang dimaksud?" Saya jadi penasaran. "Begini, Ustaz. Pos itu kalau istilah para penuntut ilmu dan kami-kami kerja yang di sini adalah pos istri. Jadi antum punya pos berapa? Mungkin di kota ini ada pos, di kota itu ada pos." Saya bilang, "Pos saya cuma satu yang ada di Banjarmasin. Hiyal alam kullah. Dia adalah seluruh alam semesta." Bujuran gak ini? Bujuran. cukup satu, satu aja capek sudah. Ya. Baik. Cukup. Ada yang lain? Nah, Abahulun. Abahulun lak betakun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anakku yang dirahmati Allah. Allah. Pertanyaannya begini, mengenai memakai gelang yang untuk artis itu kan dia bukan untuk apa-apa tapi untuk kepercayaan diri dirinya itu, untuk penampilannya, bagaimana itu? Iya, memakai sesuatu gelang untuk penampilan, maka ini sebenarnya adalah sebuah hal yang bertentangan dengan adab seorang muslim. Kalau seandainya gelang tersebut dipakai oleh laki-laki, karena laki-laki tidak pantas untuk berdandan pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, ya, tidak pantas untuk berdandan. Memang yang diperintahkan untuk berdandan adalah seorang perempuan. Adapun seorang yang memakai gelang untuk berdandan, kalau dia perempuan maka diperbolehkan, bukan termasuk kesyirikan. Nah, ini yang saya, jadi pertanyaan Aba Ulun ini penting dari sisi kita akhirnya bisa membedakan mana yang kesyirikan, mana yang tidak kesyirikan. Kenapa? Makanya saya dari tadi nanya, kenapa disebut kesyirikan? Mungkin bapak-bapak nanti kalau di luar, bapak bisa bilang kepada orang, tuh yang pakai jimat syirik. Tapi pas ditanya, kenapa syirik? Nah, terdiam kita, bengong kita. Maka itulah faedah saya mengatakan, saya menjelaskan, kenapa disebut kesyirikan? Karena terjadi penyamaan. Nah, ketika tadi pertanyaan dari Aba Ulun, apakah memakai perhiasan untuk penampilan itu terjadi penyamaan? Kan tidak. Dia hanya ingin dikatakan cantik, ingin dikatakan bagus rupanya, penampilannya bagus, itu berarti tidak terjadi penyamaan. Kalau tidak terjadi penyamaan, maka tidak syirik. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.